خَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk berkumpul di masjid ini mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembacaan kitab kecil atau risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan insyaAllah kita akan menyebutkan pembatal keislaman yang ke-10, yang di itu adalah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Disebutkan pada pertemuan telah lewat beliau menyebutkan i'lam anna nawaqidul islam asyarah, ketahuilah sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Walaupun disebutkan oleh para ulama yang lain di situ ada pembatal keislaman yang lainnya, tetapi yang paling banyak dicumpai adalah 10 perkara ini. Beliau sebutkan yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Di antaranya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk jin ataupun untuk kuburan. Asal yang kedua adalah menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala wasa'id, perantara, wasilah-wasilah syirkiyah yang berdoa kepada perantara-perantara tersebut. Kemudian asalis yang ketiga adalah tidak mengkafirkan orang musyrik. Yang keempat adalah berkeyakinan bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Khamis yang kelima adalah membenci syariat Nabi SAW walaupun dia melakukannya. Kemudian yang keenam adalah istihza, mengejek syariat Nabi SAW. Kemudian yang ketujuh adalah as-sihir, sihir. Termasuk pembatal keislaman adalah sihir, melakukan perbuatan sihir, mempelajari sihir. Kemudian as-samin yang kedelapan adalah mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin, membela orang-orang musyrik, membantu orang-orang musyrik untuk menghancurkan kaum muslimin. Kemudian atas yang kesembilan adalah seseorang yang berkeyakinan bahwa ada manusia atau seseorang yang dia itu boleh keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah lewat pembahasan hal tersebut. Kemudian kita akan bahas yang ke-10, al-ashir al-i'rad an dinillahi ta'ala, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari agama yang dia telah pelajari. Kemudian beliau mentafsirkan, menjelaskan, yaitu la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, tidak mempelajari agama Allah, tidak mempelajari agama Islam, dan tidak beramal dengan agama Islam tersebut. Walaupun makna al-irad sendiri bisa juga diartikan dengan dia itu keluar, ya, selain dari berpaling bisa juga dia keluar dari agama Islam. Bisa juga wala'alam, yaitu dia murtad, dan itu sudah jelas seseorang yang dia itu murtad dari agama Islam maka dia itu adalah kafir. Tetapi yang dimaksud di sini wala'alam al-irad di sini berpaling adalah tidak belajar, demikian juga tidak beramal terhadap agama yang dia peluk. Dan disebutkan oleh para ulama ya, mana la ya'lamu, tidak mempelajarinya, ya, perlu kita untuk kemudian merinci apa yang dimaksud tidak mempelajarinya. Apakah secara umum tidak mempelajari agama Islam secara umum berarti seorang ini keluar dari agama Islam? Disebutkan oleh para ulama, yang perlu diingat adalah ini berpaling di sini adalah tidak mau mempelajari perkara-perkara usul. Ini mempelajari perkara-perkara usul, perkara-perkara yang dia itu adalah menjadi landasan seperti masalah tauhid yang dikenal oleh para ulama dengan sesuatu yang dia itu tidak boleh seseorang bodoh terhadapnya. Yang mereka biasa kenal dengan al-ma'lum minad-din bidarurah. Sesuatu yang diketahui dari agama secara darurat. Jadi perlu kita mentafsirkan di sini, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, yaitu apa? Kembali kepada perkara-perkara yang usul. Itu yang perlu kita ingat. Al-ma'lum minad-din bidarurah. Sesuatu yang diketahui secara agama dengan darurat. Nanti akan dijelaskan makna ini. Seperti sholat, demikian juga yang lebih penting dari itu yaitu tauhid, mempelajari tauhid. Sampai Syekh Fauzan boleh menyebutkan tentang jenis-jenis tauhid, harus dia mengetahui tentang masalah-masalah tawasul yang disyariatkan dan tidak disyariatkan dan sebagainya. Jadi tidak secara umum, tidak mempelajarinya, dia ini tidak mempelajari agama Islam tidak secara umum. Kalau demikian kita berbahaya. Umumnya pemahaman seperti itu, seperti umpamanya seorang tidak mempelajari ilmu nahwu secara panjang lebar umpamanya. Seperti ini tidak dikatakan oleh seorang pun oleh para ulama seseorang yang tidak mempelajarinya kemudian kafir, tidak sama sekali. Ya, jadi mananya la yata'allamuhu, tidak mempelajarinya, yakni kepada perkara-perkara yang usul, perkara-perkara yang penting, perkara yang dikatakan dengan al-ma'lum minad-din bidarurah. Demikian juga wala ya'malu bihi, tidak beramal dengannya. Ini juga hendaknya dipahami yaitu perkara-perkara yang usul, yang pokok. Bukan berarti seorang umpamanya tidak melakukan sholat sunnah sebelum subuh kemudian kafir, tidak sama sekali. Demikian. Dan kita akan sebutkan nanti di antara dalilnya sebagai para ulama. Harus kita memahami lafad-lafad yang mungkin orang menganggap itu mujmal global dengan penjelasan para ulama. Dan itu penting sekali. Jangan sampai kemudian kita memahami tidak mempelajari agama berarti kafir. Tidak. Tidak mengamalkan agama berarti kafir secara umum. Tidak, maksudnya di sini adalah perkara-perkara yang penting. Ya, ini belajar yang dia itu harus mengetahui perkara-perkara yang usul, yang pokok dikenal di dalam agama itu dengan tadi al-ma'lum minad-din bidarurah. Demikian juga beramal, ini perkara-perkara yang amalan-amalan yang dia itu penting, yang pokok seperti sholat. Demikian juga seorang bersyahadat dan sebagainya. Demikian disebutkan oleh Syekh Fauzan ketika beliau menjelaskan syarah dari Nawaqidul Islam ini. Ya, beliau menyebutkan jadi yang kita jelaskan tadi adalah berpaling dari agama Allah, maksudnya adalah berpaling dari mempelajari agama Allah. Seseorang yang hidup umpamanya di negerinya kaum muslimin, kemudian tidak mengetahui tentang apa itu tauhid, tidak mengetahui bagaimana dia itu sholat, padahal dia hidup di kalangan kaum muslimin. Berbeda kalau dia hidup umpamanya di pedalaman, tidak ada dakwah dan sebagainya, maka di situ pembahasan yang lain lagi. Ya, tidak sampai dakwah kepada dia. Dia dicoba nanti di hari kiamat, imtihan, diuji. Adapun kalau di hidup di kalangan kaum muslimin, kemudian tidak mengetahui bagaimana sholat, bagaimana berwudu, seperti ini berbahaya. Bisa termasuk dari orang yang keluar dari agama Islam. Demikian. Disebutkan oleh Syekh Fauzan, makna kalimat al-i'rab an dinillah, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, maknanya adalah boleh mengatakan, ini bisa ditulis, walau kana mani minat ta'alum, kalaulah yang menghalangi dia untuk belajar itu, au matamakana bi udrin bihada, atau tidak bisa untuk dia mempelajarinya karena udur, jadi kalau dia itu terhalangi untuk belajar atau tidak mungkin untuk belajar, ya seperti umpamanya di pedalaman sekali tidak ada dakwah tersentuh sama sekali, tidak ada yakni adzan tidak terdengar, wala alam mungkin masih ada seperti itu daerah-daerah yang terpencil sekali, ya. Kemudian beliau mengatakan lakin idza kana indahu imkaniyah, akan tetapi kalau di sisinya ada kemampuan, kemungkinan ditata'allam untuk belajar. Ya, jadi dia mungkin untuk belajar. Umur dinihi, perkara-perkara agama dia, sebutkan dalam kalimat sebelumnya beliau menyebutkan yaitu umur daruriyah minat umur min umuri din, perkara-perkara darurat dari perkara agama, sholat, zakat, ini sholat, demikian juga wudu umpamanya, atau kalimat syahadat, ya dia mampu untuk mempelajarinya. Lakinnahu lam yata'allam, tetapi dia tidak mau belajar, sibuk dengan dunia terus, pagi, siang, sore mencari uang terus, mencari dunia terus, tertipu dengan dunia sampai seperti orang yang mabuk, ya seperti itu. Jadi dia mungkin untuk belajar, apalagi di samping ada masjid umpamanya, atau bahkan mungkin dia mempunyai fasilitas untuk mempelajari dakwah-dakwah dan sebagainya, mendengar taklim-taklim dan sebagainya. Dia mungkin untuk itu, tetapi dia tidak mau belajar. Walau ta'lam syai'lam ya'mal bihi, atau bahkan dia tahu tentang masalah itu tapi tidak beramal sama sekali, tidak pernah sholat sama sekali. Ya demikian, hidup di kalangan kaum muslimin tapi tidak pernah sholat. Fa'adha kafirun, belum mengatakan Syekh Fauzan, maka inilah yang kafir. Ya, jadi maksudnya pembatal keislaman berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak beramal dengannya, yaitu apa? Seorang yang mampu untuk belajar, akan tetapi dia tidak mau belajar dari perkara-perkara umur daruriyah, perkara-perkara yang daruri, yang sangat terpaksa sekali harus dia tahu dari perkara agama. Kalau kemudian tidak mau belajar dia, atau dia tahu tidak beramal sama sekali, kafir. Jadi maknanya demikian, ya. Adapun kalau seorang umpamanya tidak mengetahui ilmu nahu atau sorof, atau mungkin perkara-perkara akidah yang mendetail-detail tentang masalah Al-Quran kalamullah secara detail umpamanya, masalah itu seperti ini tidak termasuk di dalam pembahasan kita, ya. Ini perlu dipahami, berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya, ya ini mempelajari perkara-perkara yang penting, yang pokok. Kemudian beliau juga menyebutkan ketika ditanya, ya, karena tadi disebutkan, yaitu dia tidak mempelajari perkara-perkara darurah, yang darurat. Apa sih makna kalimat darurah? Sering kita mendengar lafaz al-ma'lum minad-din bidarurah, diketahui dari agama secara darurat. Apa maknanya? Ketika beliau ditanya, beliau mengatakan, makna kalimat harus orang pelajari perkara-perkara yang dia itu dari agama secara darurat, tidak bisa tidak harus tahu. Nah, ini maknanya. Apa sih maknanya itu? Beliau mengatakan maknanya adalah perkara yang harus diketahui oleh seorang muslim, perkara-perkara yang penting yang harus diketahui seorang mukmin. Apa definisinya? Apa semua perkara? Tidak. Penjelasannya adalah beliau mengatakan maknanya adalah perkara-perkara yang dia itu asabit minadin bidarurah. Huwa sabitun bidalili qat'i. Itu sesuatu yang tetap, sesuatu yang pasti dengan dalil yang pasti. Ini sesuatu yang diketahui dengan dalil yang pasti. Qat'i itu perkara dalil yang qat'i, yang pasti. Jadi perkara yang harus diketahui adalah perkara yang dia itu ditunjukkan oleh dalil yang pasti. Itu perkara yang harus kita pelajari. Lalu bagaimana kita bisa mengatai perkara ini adalah dalilnya pasti? Mesti. Tidak bisa ditolak, tidak ada seorang pun yang dia itu membantahnya. Beliau mengatakan bisa diketahui dari imma antori kitawatur, yaitu dalilnya itu adalah mutawatir. Al-Quran itu mutawatir, bahkan bacaan yang sab'ah kiratu sab'ah yang tujuh itu mutawatir. Ibnu Hajar beliau menyebutkan di yani nukat dan sebagainya dari buku-buku beliau, bahwa sebagian ulama menyebutkan batasan mutawatir itu apabila diriwayatkan oleh 40 orang lebih dari sahabat, tidak mungkin mereka berdusta. Walaupun definisi ini sebenarnya adalah apa yang ditemukan oleh orang-orang ahlu kalam, tapi para ulama ahlu sunnah menempuhnya untuk apa? Untuk berbicara dengan mereka, ya. Karena sebagian mengatakan ahlu kalam itu tidak bisa kita meyakini dalam hal akidah kecuali harus mutawatir. Lalu mutawatir apa itu? Harus 40 sahabat yang meriwayatkannya dengan sanad yang sahih. Nah, seperti ini tidak ada. Seperti perkara adab kubur, adab kubur sebagian mengingkarinya. Kenapa? Karena tidak mutawatir, tidak bisa. Kalau hadisnya adalah sahih, kita meyakini walaupun satu orang saja. Demikian. Lalu kenapa ulama menyebutkan di sini permasalahannya? Iya, karena kita ingin berbicara dengan umat secara umum meyakini seperti itu. Jadi dikatakan dia itu perkara yang harus diketahui karena dalilnya itu adalah pasti. Pasti dari mana? Yang dia itu mutawatir. Mutawatir apa batasannya? Sebenarnya tidak ada dalam syariat. Nabi tidak menyebutkan kita berakidah, bertauhid harus kemudian sahabat yang meriwayatkan 40. Tidak. Ini para ulama menyebutkan ini untuk berbicara dengan orang-orang yang menyelisih mereka rahmatullahi alaihim. Tapi mereka menyebutkan ya batasan mutawatir itu kalau riwayatnya 40 orang sahabat. Walaupun tadi kita sebutkan tidak ada Nabi menyebutkan harus tauhid itu 40 sahabat meriwayatkan, tidak ada. Tapi demikian mereka membahas. Dan hal-hal yang dia itu mutawatir seperti itu banyak ya. Sudah kita ikut seperti mereka, yaitu 40 orang sahabat. Sholat, masalah sholat, zakat, puasa, demikian. Kemudian juga au'an tariqil ijma, juga yang kedua. Jadi setelah dia itu mutawatir, dia itu mutawatir sudah, tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengingkari seperti itu. Sholat mamanya, oh tidak ada itu sholat, ya kafir dia. Ya, yang kedua jalannya adalah ijma, sepakat kaum muslimin. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, wa may yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya kaum muslimin. Ini dalil ijma. Jadi kaum muslimin sudah menempuh jalan padanya, salat, rukun Islam, rukun iman, kemudian mencari jalan yang lain. Seperti orang-orang karamiyah, yakni karamiyah batiniyah. Tidak ada itu kemudian amalan, tidak ada. Demikian juga seorang boleh menikahi anaknya dan sebagainya, orang-orang batiniyah yang mencuri Hajar Aswad sampai kemudian dibunuh orang-orang yang haji waktu itu, dimasukkan di air zam-zam, sumur zam-zam. Ini puluhan tahun dibawa oleh mereka sampai kemudian diambil lagi. Ya ini orang seperti ini kafir. Ya demikian, karena menyelisih jalannya ijma', jalannya kaum muslimin. Ijma' al-qat'i, ijma' yang pasti, seperti zamannya para sahabat, mereka sepakat semuanya. Minal ummah. Jadi ini perkara-perkara yang dia itu harus diketahui secara darurat. Waladhi yu'addu min man jahadahu kafiron. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, ini Syekh Shalih Al-Fauzan, orang yang mengingkarinya kafir. Seperti perkara-perkara yang sudah mutawatir, demikian juga ijma' seperti ini, kalau mengingkari kafir. Wadhalika mislu wujubi sholawatil khoms. Seperti apa contohnya? Mengingkari wajibnya sholat lima waktu. Wasaka, demikian juga zakat, wasom, walhaj, demikian juga puasa dan haji. Warakanul Islam, perkara-perkara Islam, rukun Islam dia ingkari. Wakadali katahrimul khomer, ya, yakni mabuk boleh. Seperti ini kafir. Sesuatu yang ma'lum minadin bidururah, diketahui orang yang paling bodoh dari kaum muslimin itu tahu ini haram. Mabuk, kok ada kemudian Allah mestan dia mengerti orang-orang yang sampai derajat hakikah ma'rifat, tidaklah aku minum kecuali madu, ya Allah. Berjudi, mabuk, yang mengagetkan sekali dia bisa masuk di tempat-tempat pelacuran dengan alasan mengislamkan mereka, membuat mereka taubat, bisa menghadapi perempuan-perempuan sulit seperti itu. Di antara mereka sampai lomba mabuk menang, ya, ma'ruf itu. Bisa kita sebut namanya. Ya ini menganggap itu sudah ma'rifat, sudah ya ini sudah hakikat. Allahumma sta'an. Seperti Islam mereka khusbah dan sebagainya, menyebutkan perkara-perkara yang menganggap itu adalah karomah. Orang-orang seperti itu. Jadi seperti ini, ya, perkara haramnya khamr, minuman keras, wa zina. Demikian juga zina, tidak ada seorang pun muslim yang mengatakan itu halal. Kalau mengatakan seperti itu bahwa dia itu adalah halal, kafir. Ya, demikian juga beliau menyebutkan seperti halalnya khubus roti, ya. Roti air seperti itu kemudian dikatakan ini adalah haram, ya seperti ini suatu yang ma'lum min ad-din bi darurah, demikian. Jadi demikian maknanya. Jadi seorang yang dia itu berpaling dari agama Allah, yakni tidak mempelajarinya, demikian juga tidak beramal dengannya, ini perkara-perkara yang dia itu diketahui secara agama secara darurat. Demikian juga saya oleh Islam menutim ya Rahimahullah ta'ala, boleh menyebutkan juga seseorang yang dia itu tidak beramal sedikit pun dari agama. Sebutkan di Al-Iman Awsat boleh mengatakan, fala yakunur rajul mu'minan billah wa rasulih. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ma'adami se' minal wajibat. Dengan tidak melakukan kewajiban sedikit pun. Tidak melakukan kewajiban sedikit pun. Ini bukan seorang mukmin ini. Inilah makna wala ya'malu bihi, tidak beramal dengan agamanya. Perkara yang wajib tidak ada yang dia lakukan. Ini bukan dia katakan sebagai seorang mukmin walaupun bersyahadat. Alladzi yahtasu bi ijabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang khusus mewajibkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara ucapan para ulama yang menyebutkan seperti itu. Sebagian mereka ya menganggap, yaitu kelompok Murji'ah. Murji'ah itu di pembahasan masalah akidah, mereka itu dikenal dikatakan Murji'ah dengan hamzah dari roja'a, ya ini mengakhirkan amalan dari iman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seorang kalau sudah bersyahadat itu tidak ada pengaruh dari amalan dia. Ini Murji'ah. Kebalikannya Khawarij. Khawarij itu khuruj keluar. Yani dia mengkafirkan dengan dosa kecil, mengkafirkan dengan dosa besar. Seorang yang mabuk umpamanya, seorang yang umpamanya mencuri, kafir sudah. Bukan Islam lagi, di neraka selama-lamanya. Walaupun bersyahadat, walaupun sholat. Nah, seperti ini kebalikan dari Murji'ah. Murji'ah dia kebalikannya. Yaitu apa? Kalau sudah bersyahadat tidak ada pengaruhnya seorang itu beramal. Imannya Jibril dan Mikail seperti imannya orang yang paling bermaksiat. Ya, melakukan kemaksiatan. Ya, mereka ini berpendapat apa? Berpendapat bahwa amalan itu adalah syarat kamal saja. Syarat sempurnanya iman saja. Amalan itu adalah syarat kesempurnaan amalan saja. Sebutkan di ya, jawaban Lajnah Da'imah. Di situ ada Syekh bin Baz dan sebagainya dari para ulama. Ini kan mengatakan wa amal fa inna indahum, sungguhnya amal menurut mereka itu syartu kamal fihi faqat. Jadi menurut mereka ini bahwa amalan itu adalah syarat kesempurnaan saja. Syarat kesempurnaan saja. Apapun amal yang dia lakukan, kalau dia sudah bersyahadat tidak mempengaruhi. Ini juga berbahaya. Ya, pemikiran-pemikiran yang mengatakan seperti itu. Jadi itu syarat kesempurnaan saja. Amalan itu syarat saja. Maka seperti ini beliau mengatakan wa anna hadza yaftahu baban li ahli syar, maka ini membuka pintu yang jelek untuk orang-orang yang jelek. Wal fasad, dan buat kerusakan. Lil inhilali minadin, bisa keluar dari agama. Wa adami taqayyid bil awamir wa nawahi, tidak terikat dengan larangan dan perintah. Tidak ada lagi. Karena apa? Karena amalan itu cuma syarat kesempurnaan iman saja. Ini bahaya. Kadang seperti itu pendapat-pendapat itu. Allah musta'an. Jadi amalan itu cuma syarat keimanan, syarat kesempurnaan iman saja. Padahal yang benar adalah syarat dari keimanan itu, amalan. Jadi kalau cuma berpendapat bahwa amalan itu syarat kesempurnaan dari iman, maka tidak ada lagi ya yu'adilu janib, dia meninggalkan perkara amar ma'ruf nahi mungkar, demikian juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adilu janib jihad, tidak ada lagi jihad karena sudah bersyahadat. Sudah, yang penting bersyahadat, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, karena itu kan amalan cuma syarat kesempurnaan saja. Nah, ini berbahaya. Demikian beliau sebutkan. Jadi kalau mengatakan seseorang itu kalau sudah bersyahadat berarti dia imannya sama saja semuanya, ini salah. Dan ini berkaitan dengan kalimat tadi, berpaling dari agama Allah, tidak berilmu, demikian juga tidak mau belajar dan tidak mau beramal. Ya, demikian. Ini berilmu apa tadi kita sudah jelaskan, ini tidak mau belajar perkara-perkara yang penting. Al-ma'lum minad-din bidarurah. Demikian juga tidak mau beramal sedikitpun dari perkara-perkara yang wajib. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah taala wa dalil qaulu taala, dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala ya di surat As-Sajdah, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, siapa yang lebih zalim dari orang dzukira bi ayati rabbih, yang disebutkan ayat-ayat Rabb-nya, disebutkan Al-Qur'an, di sampingnya dipelajari Al-Qur'an ya, atau sekarang tersebar ta'lim-ta'lim dan sebagainya, dia tidak mau belajar, sibuk dengan dunia terus ya, atau mungkin menyelisih apa yang ada pada kampungnya umpamanya, tentang masalah tawasulan atau umpamanya syafaat-syafaat syirkiyah dan sebagainya, atau menziarahi kubur minta-minta di dalam yang umpamanya dijelaskan perkara seperti itu, ini adalah suatu-suatu yang haram umpamanya, maka dia apa? Tsumma aradu anha, kemudian berpaling darinya. Maka siapa yang lebih zalim dari orang seperti ini? Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami terhadap orang-orang yang mujrim yang melakukan kerusakan ini, muntaqimun, akan menghukum mereka. Ini tidak ada yang lebih zalim dari mereka ini. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di di tafsir beliau di surat As-Sajdah, wa man adlamu, ini ayat yang ke-22, la ahad adlam wa asyad ta'adiyan, tidak ada orang yang lebih zalim dan lebih bertambah merusaknya. Mimman dzukira bi ayati rabbi, dari orang yang disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dipelajari agama di sampingnya, sampingnya ada masjid, pelajari seperti itu, ini perkara syirik ini dan sebagainya. Kemudian dia tidak mau menerimanya, tidak mau belajar. Allati ausalaha ilahi rabbuhu, yang Allah menyampaikan hal tersebut kepadanya. Allati yuridu tarbiyatahu, yang Allah ingin untuk membimbingnya. Waqta kamila nikmatihi, dan Allah ingin menyempurnakan kenikmatannya. Ya, demikian. Demikian juga watanhahu an madarati diniyah wa dunyawiyah, Allah Subhanahu wa taala menghalangi dia dari bahaya-bahaya baik urusan dunia ataupun agama dia. Perintah-perintah ini adalah untuk kebaikan mereka semua. Allati taqtadi ayyuqabilaha bil iman, yang sebenarnya dia harus menghadapinya dengan menerima, dengan beriman, wa taslim, demikian juga tunduk. Faqabalaha hadza dzalim bidhihi ma yambagi. Ternyata orang ini menghadapinya dengan kebalikannya. Orang yang zalim ini ternyata menghadapi dengan kebalikannya, tidak mau menerima dakwah tersebut, tidak mau belajar. Falam yu'min biha, tidak beriman, wala itiba'ha, demikian juga tidak mau mengikutinya. Bal a'rada anha, bahkan dia berpaling dari zikir tersebut. Wa tarakaha wara'a dhahri, meninggalkan di belakang punggungnya. Fa min akbaril mujrimin, ini adalah orang yang paling besar ya kerusakannya. Ini tidak mau belajar perkara-perkara yang harus dia ketahui seperti ini. Ini termasuk suatu yang mengeluarkan dari agama dia. Adapun perkara al-udzur bil jahl, ya al-udzur bil jahl, apakah ada di zaman seperti ini umpamanya orang mempunyai alasan kenapa dia tidak tahu tentang masalah meminta-minta di kuburan tidak boleh. Ya, oh dia udzur, ada udzur bil jahl. Perkara udzur bil jahl itu perkara yang besar memang disebutkan oleh para ulama. Seperti disebutkan di kasus syubhat dan sebagainya, sehingga sebagian berselisih para ulama. Ya, perkara ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Kita memahami. Saya Utsaimin, kita mengetahui beliau mengetahui bahwa beliau berpendapat ada udzur, ada maaf untuk orang yang bodoh. Demikian juga beliau menggiring atau memahami dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kasus syubhat juga tentang adanya udzur terhadap orang yang bodoh. Paham? Tapi sebagian ulama tidak menyebutkan seperti Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan tidak ada di situ udzur dalam artian di zaman kita ini kok ada orang yang tidak mengetahui hal demikian. Sampai orang-orang Syiah ya beliau berpendapat Al-Qur'an itu sudah apa? Sudah sebagai hujah bagi mereka, tidak ada udzur bil jahl. Ya, orang-orang Syiah, Zaidiyah dan sebagainya. Ya, ini dalam artian sampai derajat orang-orang Rafidah itu ada orang-orang kafir, bahkan di bawah mereka juga. Karena Al-Qur'an sudah sampai kepada mereka, sudah termasuk hujah bagi mereka.